إلى حضرة النبينا محمد صلى الله عليه وسلم ثم إلى روح أزواجه وذريته وأصحابه والتابعين والتابعين لهم بإحسان إلى الدين ثم إلى روح الأنبياء والمرسلين وأولياء الله الصالحين والعلماء العاملين وإلى روح مشايخنا ومعلمنا وآبائنا وأمهاتنا وإلى روح المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله القائل قل إن الله يضل من يشاء ويهدي إليه من أناب الذين آمنوا وتطمئن قلوبهم بذكر الله ألا بذكر الله تطمئن القلوب. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على سيدنا محمد نور الأنوار وعلى آل الأذهب أسر الأخيار وسلم تسليما كثيرا. اللهم نور قلوبنا بنور هدايتك كما نورت الأرض بنور شمسك أبدا أبدا برحمتك يا أرحم الراحمين. Tuan-tuan dan puan-puan yang dirahmati Allah sekalian, alhamdulillah malam ini sekali lagi saya dapat hadir dalam program kuliah maghrib saya 11 kali di sini, iaitu pada setiap hari Ahad yang ketiga. Dalam kuliah yang lepas, kalau tidak salah dalam ingatan saya telah bercakap mengenai dua tanda yang penting yang menunjukkan amalan kita diterima oleh Allah Subhanahu Wa Taala, dasarkan kepada hikmah yang disebutkan oleh Ibnu Athillah dalam kitabnya Hikam, la amala arja lil qabul min amalin taghibu an tashuruhu wa yahtasiru indaka wujuduhu. Tidak ada amalan yang paling boleh diharap oleh diri kita akan diterima oleh Allah. Pertama, amalan yang bila dilihat dari segi hakikat hilang amalan, kerana dari segi hakikat amalan itu datangnya daripada Allah Subhanahu Wa Taala, fenomena qudrat dan iradah Allah semata-mata. Yang kedua, kalau dilihat dari segi syariat, rasa kita beramal, maka kita rasakan seluruh amalan kita itu banyak cacat celanya, tidak sempurna dan tidak layak diterima oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Allah yang Maha Agung, yang Maha Sempurna. Inilah dua tanda seperti yang dua tanda yang menunjukkan bahawa amalan kita ini akan diterima oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Untuk malam ini tuan-tuan, saya tidak menerangkan mana-mana hikmah daripada kitab Hikam, tapi saya ingin bersama-sama dengan tuan-tuan dan puan-puan merenungkan sebuah hadis Nabi Muhammad SAW, memahami maksud yang sebenar. Banyak hadis-hadis Nabi dipahami oleh kita dengan kepahaman yang tidak tepat. Misalnya hadis yang menyebutkan Bismillahirrahmanirrahim la yadurru ma'asmihi syai'un fil ardi wa la fis sama' wa huwa samiun alim. Hadis ini tujuan asasnya ialah Allah Subhanahu, tujuan asasnya ialah Rasulullah SAW memberitahu kita supaya kita sentiasa berada ma'a ismillah, sentiasa tenggelam di dalam nama Allah. Kalau kita berada dalam keadaan tenggelam zahir dan batin kita dengan nama Allah, maka Rasulullah kata la yadurru ma'asmihi syai'un, apa juga makhluk yang di langit dan di bumi tidak boleh memudaratkan kita. Kita diselamatkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Maksudnya hadis ini adalah salah satu ciri tauhid yang sangat penting yang perlu kita hayati, iaitu dengan cara kita mengingati Allah sehingga kita terasa tenggelam dengan nama Allah, barulah kita dinamakan bismillah dengan nama Allah. Bila kita sudah dengan nama Allah, maka kita akan diletakkan oleh Allah billah, dengan Allah semata-mata. Bila kita sudah diletakkan oleh Allah dalam keadaan billah, maka kita akan selamat dunia dan akhirat dan bila-bila. Tapi ada orang salah faham, hadis ini digunakan sebagai doa untuk mengubat orang. Bukan tak boleh, boleh, tapi tidak menepati apa yang dimaksudkan oleh hadis Nabi Muhammad SAW ini. Kebetulan bila digunakan untuk doa mengubah orang sembuh, jadi akhirnya tumpuan kita baca hadis ini untuk mengubah orang. Maksudnya yang penting kita tak tahu. Jadi malam ini tuan-tuan, saya ajak tuan-tuan memahami sebuah hadis Nabi yang selalu kita dengar, cuma kita tidak ambil perhatian apa yang dimaksudkan oleh Nabi Muhammad dalam hadis ini. Rasulullah SAW bersabda, Inna Allah la yanduru ila a'malikum wala ila suwarikum walakin yanduru ila qulubikum. Sesungguhnya Allah tidak melihat amalan kamu semata-mata. Maksudnya tidak melihat, dia tidak menilai. Sesungguhnya Allah tidak melihat, tidak menilai, tidak mengira semata-mata amalan yang kamu lakukan, banyak ke atau seumpamanya. Wala ila suwarikum, Allah juga tidak semata-mata melihat keterampilan kamu, pakaian kamu, rupa kamu, pangkat kebesaran kamu, harta kamu dan sebagainya. Walakin yanduru ila qulubikum, akan tetapi Allah itu melihat, menilai, mengira hati kamu. Ini senang yang Allah kira dalam kehidupan kita ni ialah hati kita. Amalan kita itu akan dikira macam mana hati kita. Sebab itulah Rasulullah kata, kalau hati kita rosak, amalan kita rosak. Kalau hati kita baik, amalan kita baik. Inna fi jasadin adam mudghatan, fa idza salahat salaha jasadu kulluhu, fa'idha fasadat fasada jasadu kulluhu ala wahiya qalbu. Dalam jasad anak Adam itu ada satu mudghah. Kalau mudghah ini baik, maka baiklah amalan yang dilakukan oleh seluruh anggota. Kalau mudghah ini rosak, maka rosaklah amalan yang dilakukan oleh seluruh anggota. Itulah hati. Jadi hadis ini menjelaskan hadis yang pertama tadi. Rasulullah juga bersabda, innamal a'malu binniyat fa innama likulli imri'in ma nawa. Hanya sesuatu amalan-amalan itu dengan berbagai niat. Seseorang itu dapat kebaikan daripada amalannya setakat mana yang telah diniatkan. Amalan ialah gerak tubuh kita. Niat ialah gerak hati kita. Jadi berdasarkan hadis ini, amalan kita itu dinilai oleh Allah melalui niat, yaitu gerak hati kita. Jadi sekarang tuan-tuan, apa yang dimaksudkan gerak hati? Innama likulli imri'in ma nawa. Bahwasanya seseorang itu akan dapat kebaikannya, dapat manfaatnya, dapat pahalanya, dapat ganjarannya daripada amalannya setakat mana yang telah diniatkan. Ya. Niat itu, niatu harakatul qalbi. Niat itu adalah gerak hati. Jadi gerak hati yang baik, maka amalannya jadi baik. Kalau gerak hati itu buruk, amalannya jadi buruk. Gerak hati ini, tuan-tuan, yang dimaksudkan gerak hati yang baik itu bergantung kepada dua perkara. Dua perkara dalam hati kita. Pertama, sifat-sifat hati yang baik. Yang kedua, keadaan hati yang baik. Kalau sifat-sifat hati itu baik dan keadaan hati baik, maka akan menghasilkan gerak hati yang baik. Sebaliknya, kalau sifat hati itu buruk, maka keadaan hati akan jadi buruk. Maka amalan pun jadi buruk. Contohnya, manusia yang mempunyai sifat-sifat hati paling buruk ialah orang munafik. Hati orang munafik ni, sifat hati orang munafik ni paling buruk. Keadaan hati mereka pun paling buruk. Maka amalan mereka jadi paling buruk. Hati Rasulullah SAW, sifat-sifat hati Rasulullah SAW paling baik. Keadaan hati Rasulullah paling baik. Maka amalan Rasulullah SAW paling baik. Di kalangan umat Nabi Muhammad SAW ada satu gulungan yang disebut oleh Allah Subhanahu Wa Taala dengan sebutan Ulul Albab. Gulungan Ulul Albab ini ialah gulungan umat Nabi Muhammad, satu gulungan umat Nabi Muhammad yang mempunyai sifat-sifat hati yang baik, keadaan hati yang baik. Maka mereka ini bila beramal jadi sebaik-baik amal, sehingga Allah SWT tegaskan dalam Quran, Bismillahirrahmanirrahim, ulaika alladhina taqabbalu anhum ahsana ma amilu. Mereka itulah orang-orang yang amalannya kami terima kerana mereka beramal sebaik-baik amal. Ini betul tuan-tuan, ya? Kalau sifat-sifat hati itu baik, keadaan hati itu baik, maka amalan baik. Contohnya Rasulullah. Dicontohkan lagi umatnya, gulungan Ulul Albab. Oleh karena sifat-sifat hati Ulul Albab ini baik, keadaan hati itu baik, maka amalan mereka menjadi amalan terbaik diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Tuan-tuan dan puan-puan, kita fahami seterusnya apa yang dimaksudkan sifat-sifat hati dan apa yang dimaksudkan keadaan hati. Di dalam ilmu tasawuf, sifat-sifat hati itu diistilahkan dengan istilah maqamat qalbiyah. Kalau saya sebut terus-menerus maqamat qalbiyah, tentulah kita semua bingung. Apa ni maqamat qalbiyah, tak pernah dengar. Tapi bila saya sebut maqamat qalbiyah itu dengan istilah kita sendiri, sifat-sifat hati, mudahlah. Oh, sifat hati, maqamat qalbiyah itu ialah sifat hati. Apa maksud sifat hati? Sifat itu dia kekal. Bila dikatakan sifat hati itu dia kekal. Kekal. Katalah sifat hati orang-orang yang baik, orang-orang Islam yang baik. Tentunya ada sifat taubat. Karena ada sifat taubat pula, maka hati orang Islam itu baik. Sifat taubat itu kekal pada hati. Selagi dia jaga, orang itu menjaga sifat itu, maka sampai matilah hatinya itu bersifat taubat. Kalau kita tak jaga, mungkin hilang. Maknanya sifat itu sesuatu keadaan yang sebati pada hati kita, yang biasanya sukar hilang. Adapun keadaan hati, keadaan hati ini tuan-tuan, dia sebaliknya, dia mudah berubah-ubah. Contohnya hati suka, hati duka, hati marah dan sebagainya. Tadi di depan tu sebelum maghrib marah-marah, masuk ke masjid dah hilang marah, bertukar. Tadi semayang maghrib khusus, bila semayang insya'Allah tidak boleh khusus. Ini namanya keadaan, hal keadaan hati. Beza hal hati dengan sifat hati. Hal hati ini dia mudah berubah-ubah. Sebab itu diistilahkan keadaan, hal keadaan hati. Kenapa dinamakan hal keadaan? Karena sesuatu yang berubah-ubah itu memang dinamakan hal. Kali itulah tuan-tuan, sifat-sifat hati ini menurut pandangan orang-orang sufi tidak banyak. Tetapi keadaan hati itu 1001 macam. Terlalu banyak sehingga kita mungkin susah nak menyenaraikan keadaan hati itu. Terlalu banyak. Jadi beza antara sifat hati dengan keadaan hati ialah sifat hati itu tetap sebati, susah nak hilang. Tapi hal keadaan hati ini mudah berubah-ubah. Contohnya tadilah khusyuk atau sifat keadaan berani. Semalam berani, hari ini pengecut. Tuan-tuan dan puan-puan sekalian, sifat-sifat hati ini menurut pandangan orang sufi yang sangat penting ialah 9 atau 10 saja. Pertamanya taubat. Yang keduanya sabar. Ketiganya syukur. Keempatnya khauf, takut kepada Allah. Kelimanya rojak, Wajaun artinya hati, sifat hati yang semata-mata bergantung pada rahmat Allah, seperti pergantungan hati Rasulullah kepada rahmatnya semata-mata, tidak pernah bergantung harap kepada makhluk. Walaupun dijanjikan oleh makhluk bantuan dan pertolongan, Rasulullah tidak pernah memandang bantuan makhluk, tetap memandang rahmat Allah itu yang sempurna. Kemudian yang keenamnya ialah zuhud. Ketujuhnya ialah tawakal. Yang ke-8nya redha. Kesembilannya ialah mahabbah kasih kepada Allah. Dan yang ke-10nya ialah zikrul maut, ingat mati, yang bermaksud mengutamakan akhirat. Inilah 10. Boleh dikatakan ulama tasawuf macam sepakat. Inilah sifat hati 10 ini. Jadi sebab itu untuk memahami sifat-sifat hati ini lebih mudah berbanding dengan keadaan hati. Karena keadaan hati ini 1001 macam. Tetapi tuan-tuan, keadaan hati yang sangat penting menurut pandangan setengah ulama tasawuf ialah keadaan hati pertama yang ingat Allah, ingat nama Allah. Pertama itu. Allah Ta'ala, kerana itu tuan-tuan, Allah Subhanahu Ta'ala memerintahkan kita semua supaya berfikir banyak-banyak. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhallazina amanu dzukurullaha dzikran katsira. Wahai orang-orang yang beriman, hendaklah kamu berzikrullah sebanyak-banyaknya. Jadi yang pertama tuan-tuan, keadaan hati yang sangat penting ialah hati yang ingat Allah. Ini sangat penting. Ingat Allah ni kan boleh bertukar-tukar. Tadi macam yang saya sebutkan ya, sekejap ingat, sekejap hilang. Sekejap hati kita boleh ingat nama Allah. Kerana suasana dan keadaan hilang. Hilang, ingat yang lain. Lepas itu ingat lagi. Kecuali Rasulullah SAW. Keadaan hati Rasulullah itu sentiasa ingat Allah. Inna ainaini tanamani wala yanamu qalbi. Sesungguhnya mataku tidur, tetapi hatiku tak tidur. Dalam tidur pun Rasulullah ingat Allah. Keadaan hati Rasulullah itu macam itu. Sebab itu keadaan hati yang sangat penting yang pertama ialah ingat Allah. Uswah hasanah yang terbaik yang kita boleh dapat iaitu Rasulullah, salah satunya ialah ingat Allah baik-baik. Bismillahirrahmanirrahim. Laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanatun liman kana yarjullaha wa yawmal akhir wa dzakarallaha katsiran. Yang akhir tadi, mengingati Allah sebanyak-banyak. Yang kedua tuan-tuan, ialah perkara yang berkaitan dengan ingat nama Allah, iaitu ingat wujudnya. Antara ingat nama Allah dengan ingat wujudnya itu berlainan. Kalau kita ingat nama Allah tapi tak ingat wujudnya, ini kurang. Ingat wujud, ingat nama dia, kemudian diikuti hati itu ingat wujudnya. Ini keadaan hati yang baik. Ingat namanya yang pertama diikuti dengan ingat wujudnya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang ketiganya, ingat keagungan Allah. Sebab itu keagungan Allah itu seboleh-bolehnya disebut-sebut, jadi dilaung-laungkan supaya kita dengar. Kita pun boleh katakan selalu mendengar keagungan Allah. Cuma kita saja hati kita saja yang keras. Tidak ada pesan keagungan Allah dalam hati kita. Orang bang itu menyebut-nyebut keagungan Allah. Kalau dikira sehari semalam, 5 waktu saja, berapa kali sebut Allah Akbar, Allah Akbar. Itu antara maksudnya menyebut Allah Akbar dalam semayang takbir intiqalat ini. Misalnya, antaranya ialah supaya membentuk keadaan hati kita itu berada dalam keadaan ingat kepada kebesaran Allah. Yang keempatnya, ingat kepada kesempurnaan Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini paling penting tuan-tuan. Sebab itu Allah Subhanahu wa ta'ala beritahu kita, kalau kita ni tak mau jadi jahat, ingat empat. Memanglah inna solata tanha 'anil fahsya'i wal munkar. Semayang itu boleh mencegah daripada kita melakukan fahsyat dan munkar. Tapi macam mana sebenarnya semayang yang boleh mencegah fahsyat dan munkar? Ialah semayang orang yang hatinya pertama ingat nama Allah, kedua ingat wujudnya, ketiga ingat keagungannya, keempat ingat kesempurnaan Allah. Sebab itu dalam satu ayat tuan-tuan, bila Allah suruh kita jangan buat jahat, diikuti supaya kita ingat empat perkara ini. Bismillahirrahmanirrahim. Wala tufsidu fil ardi ba'da islahiha wad'uhu khawfan wa tam'an inna rahmatallahi qaribum minal muhsinin. Janganlah kamu buat kerosakan di atas muka bumi ini. Buat kerosakan di atas muka bumi ini yang Allah larang bukanlah bermaksud seperti yang kita sangka. Membuat kerosakan yang diingatkan oleh Allah dalam ayat ini ialah buat kejahatan seperti yang berlaku di zaman jahiliyah. Jadi Allah beritahu, kami dah utuskan seorang Nabi Muhammad SAW di kalangan kamu. Kamu yang jahat sudah jadi baik. Karena itu kamu jangan buat kerosakan kejahatan seperti dahulu. Wala tufsidu fil ardi ba'da islahiha. Jangan kamu buat kejahatan sesudah Allah baiki kejahatan itu dengan diutuskan Muhammad SAW. Wad'u khaufan wa tam'a. Dan taklah kamu ingat nama Allah dan ingat wujud Allah, ingat keagungannya dan kesempurnaannya, supaya benar-benar hati kamu rasa takut dan penuh bergantung harap kepada rahmat-Nya. Kan ini berkaitan dengan jadi kaedah macam mana kita nak mengelak daripada kejahatan, daripada dosa yang kecil yang besar. Allah Ta'ala beritahu, wad'uhu khaufan wa tam'a. Ingatlah, sebutlah dan ingatlah namanya, ingatlah kewujudannya, ingatlah keagungannya dan ingatlah kesempurnaannya, supaya benar-benar hati kamu takut, hati kamu benar-benar bergantung harap kepada rahmat-Nya yang sempurna. Sesungguhnya rahmat Allah itu sangat hampir kepada golongan muslim. Inna rahmatallahi qaribum minal muslimin. Setengah ulama kata, seseorang yang sentiasa keadaan hatinya itu sentiasa ingat nama Allah, sedar kewujudannya, keagungannya, kesempurnaannya, maka orang ini adalah orang yang muhsin. Golongan muhsinin. Bila kita menjadi seorang muhsin, maka kita tidak akan mudah melakukan dosa. Kerana apa? Kerana kita sentiasa dilimpahkan oleh Allah berbagai rahmatnya. Inna rahmatallahi qaribum minal muhsinin. Jadi tuan-tuan, kita berbalik semula ya. Antara keadaan hati yang paling baik, paling mustahak ialah keadaan hati yang ingat Allah. Mana ingat namanya? Hati yang bismillah dengan nama Allah. Yang kedua, hati yang ingat kewujudan Allah. Ketiga, hati yang sentiasa ingat keagungannya, kebesaran Allah. Dan hati yang sentiasa ingat kesempurnaan Allah Subhanahu wa ta'ala. Bila ada ni tuan-tuan, bila hati itu berkeadaan ada empat ni tadi, maka hati itu jadi sebaik-baik hati dan keadaannya sensitif. Bila dengar saja apa saja ayat Quran, dia akan masuk hati. Masuk ke dalam hati. Katalah dia baca Fatihah, atau dengar imam baca Fatihah, Bismillahirrahmanirrahim. Bukan hanya telinga yang mendengar. Kalau seorang itu betul-betul dia ingat namanya, ingat wujudnya, ingat keagungannya, ingat kesempurnaan Allah, bila dengar aja, ya, Bismillahirrahmanirrahim, Ar-Rahman Ar-Rahim, insyaAllah, terasa bagaimana, ya, bagaimana kasih sayang Allah Subhanahu wa ta'ala terhadap dirinya, terhadap seluruh makhluk. Seluruh Fatihah itu bila didengar, semuanya ada kesan. Apa saja yang didengar, apa saja yang dilihat. Fa'ainama tuwallu fasamma wajhullah. Apa saja yang kamu lihat, kamu akan rasa wujudnya Allah, keagungan Allah, kebesaran Allah. Kita tengok masjid, datang sini tadi utang, tengok masjid kubah bulat, ingat kesempurnaan Allah. Tengok sebelah ada menara, diingat hubungan dirinya dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Segala-galanya mengingatkan. Ini sebab itulah keadaan hati yang empat itu sangat penting. Bila Allah sebut Bismillahirrahmanirrahim, bila dia jumpa ayat ni, Bismillahirrahmanirrahim, wahuwa ma'akum aynama kuntum, dia terasa. Dan Allah itu serta kamu di mana pun kamu berada, dia terasa lah bahawa Allah berserta diri dia. Bila mendengar, innahu wassami'ul basir, sesungguhnya Allah itu maha mendengar, maha melihat, dia terasalah Allah memantau, sentiasa memantau diri dia. Bila dia dengar Bismillahirrahmanirrahim, wa yas'alunaka, Bismillahirrahmanirrahim, fa idza sa'alaka ibadi anni fa inni qarib, ya Muhammad, apabila ada hamba-hambaku bertanya tentang aku, sesungguhnya aku sangat hampir. Bila orang ini tuan-tuan dengar fa inni qarib, dia rasalah bukan saja kewujudan Allah, hampirnya Allah Subhanahu wa ta'ala. Itulah seterusnya tuan-tuan. Selain daripada itu tuan-tuan, bila keadaan hati tadi ada empat tadi, ya, ingat namanya atau tenggelam dalam namanya, tenggelam dalam kewujudannya, tenggelam dalam kebesarannya, tenggelam hati itu dalam sifat kesempurnaan Allah, maka hati itu jadi antaranya apa keadaannya, hati itu jadi mutmainah. Jadi keadaan hati yang mutmainah itu sangat penting. Karena itulah disebut di dalam Quran keistimewaan hati yang mutmainah. Jadi saya bacakan ayatnya dalam mukadimah kuliah saya. Bismillahirrahmanirrahim. Qul innallaha yudhillu man yasha' wa yahdi ilayhi man anab. Alladzina amanu wa tatma'innu qulubuhum bi dzikrillah. Ala bi dzikrillah tatma'innu qulub. Sesungguhnya Allah akan menyesatkan siapa-siapa orang yang dikehendaki untuk disesatkan. Dan Allah sentiasa memberi hidayah ani kesenangan. Dan Allah sentiasa memberi hidayah kepada sesiapa yang benar-benar kembali kepadanya zahir dan batinnya, iaitulah orang-orang yang beriman beramal saleh, hati mereka itu mutmainnah dengan zikrullah. Tidakkah dengan zikrullah itu hati akan mutmainnah? Jadi ini tuan-tuan kesemewaan, keadaan hati yang mutmainnah ini, apa dia kesemewaannya? Sentiasa dicurahkan oleh Allah taufik dan hidayah. Wa yahdi ilahi man ana. Siapa yang pernah belajar bahasa Arab dia tahulah fi'il mudhari' wa yahdi, dan dia Allah. Fi'il mudhari' ini ada mengandungi makna sentiasa. Dan dia Allah sentiasa memberi hidayah, mencurahkan hidayah kepada orang-orang yang benar-benar ya, kembali kepada Allah zahir dan batinnya sebagai hamba-Nya yang sebaik-baik hamba, iaitu orang-orang beriman beramal soleh, hati mereka itu mutmainah dengan zikrullah. Kan istimewa tuan-tuan keadaan hati yang mutmainah. Malah dalam surat Al-Fajr ini ayat 27 28 29 30 kalau tak salah saya. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyatuhan nafsul mutmainnah irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah fad'uli fi ibadi fad'uli jannah. Keadaan hati yang mutmainnah ni tuan-tuan, istimewanya ya, dikurniakan oleh Allah dalam ayat ini macam lima kurniaan. Pertama apa dia? Irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah. Kembalilah kamu ya, musyahadah kenal menjadi hamba kamu yang ya, dalam keadaan radiyatan, redha dan diredhai, mardiyah. Pertama apa dia? Layak ya, layak dipanggil oleh Allah Subhanahu Wataala untuk kembali musyahadah, untuk menghampirkan diri sehampir-hampirnya kepada Allah. Yang keduanya redha, hati itu redha, orang itu redha. Ketiganya diredhai oleh Allah. Keempatnya fatkuli fi ibadi, diiktiraf ya, kedudukan orang yang mutmainah, hati mutmainahnya apa? Sebagai hamba Allah. Silakanlah masuk dalam kumpulan hamba-hambaku. Siapa jadi ketua hamba-hamba Allah? Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Fadkhuli jannati, yang kelimanya masuklah kamu dalam surgaku. Lima kelima. Jadi kita berbalik semula tuan-tuan, hal keadaan hati. Jadi yang Allah lihat hati kita itu ialah sifat-sifat hati, hal keadaan hati. Kalau sifat hati kita baik, hal keadaan hati kita baik, maka amalan kita jadi baik. Sebab itulah Ibnu Athillah ada menyebutkan dalam satu hikmah, husnul a'mal min nata'iji husnil aqwal. وحسن الأقوال من نتائج حسن المقام في الإنزال. Baiknya amal itu adalah natijah daripada baiknya hal keadaan hati. Hal keadaan hati yang baik itu adalah kesan atau natijah daripada sifat-sifat hati yang baik. Jadi, bersangkutan tuan-tuan, amal yang baik itu adalah natijah dari keadaan hati yang baik. Keadaan hati baik itu natijah atau kesan daripada sifat-sifat hati yang baik. Maknanya, kalau sifat hati itu baik, hal keadaan hati itu baik, maka amalan jadi baik. Sebab itulah tuan-tuan, kalau kita lihat hati dengan amalan, kalau kita lihat amalan itu berdasarkan pada tadi hati, maka bila kita beramal itu tuan-tuan, maka kita boleh kata, kita boleh boleh kita lihat dengan jelas ya? Bila kita beramal itu, separuh itu berkaitan dengan jasad kita, separuh itu berkaitan dengan hati kita. Kalau kita nak gunakan istilah peratus pun boleh, 50% berkaitan dengan tubuh kita, 50% berkaitan dengan hati kita. Tapi bahagian hati itu lebih penting. Kalau kita ingatkan semasa kita belajar ibadat, kita berhenti sebentar. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Tuan-tuan dan puan yang dirahmati Allah, kita sambunglah untuk menyempurnakan keterangan tadi ya. Yang terakhir saya sebutkan bahawa apabila kita lihat ya, apa yang saya terangkan tadi, bila kita beramal, maka kita nampaklah ya, di apa juga amalan yang kita amalkan, separuh itu berkaitan dengan tubuh kita, separuh lagi itu berkaitan dengan hati kita. Tapi menurut berdasarkan kepada hadis Nabi Muhammad SAW, innamal a'malu binniyat itu, yang berkaitan dengan hati itu lebih penting. Sehingga tadi Rasulullah menyebutkan, walakin yandur ila qulubikum, segala-gala amalan kita ini dinilai ikut hati. Kalau kita tidak belajar tasawuf, kita belajar ilmu fiqh. Contohnya, bila orang nak pergi haji, sudah pasti dia dapat, maka tabung haji adakan khusus haji. Atau kita sendiri cari mana-mana ada khusus haji. Tujuannya apa? Supaya dapat ilmu yang benar berkaitan dengan manasik haji, kerja-kerja haji. Kita pun dah dapat terus dah faham. Kita pun pergi haji. Tapi bahagian haji itu kita biar. Kan berarti separuh saja kita ambil berat tentang amalan haji, separuh lagi kita biar. Tapi bila kita belajar ilmu tasawuf tuan-tuan, tidak macam itu. Hati itu mesti diambil berat. Contohnya lah tuan-tuan, saya sendiri ya, tahun 82 saya pergi haji yang pertama. Bila saya beritahu guru saya, guru tasawuf saya, tuan saya insyaAllah tahun ini saya nak pergi haji. Apa nasihat dia? Ustaz, mulai sekarang banyakkanlah bertaubat kepada Allah, tumpukanlah taubat kepada Allah ya? Banyakkan sembahyang taubat, banyakkan istighfar ya? Diajar tuan-tuan macam mana nak doa. Antara yang saya ingat, ya Allah, aku nak pergi haji, nak datang ke tanah suci, menghampirkan diri kepada Engkau yang Maha Suci. Aku tahu ya Allah, Engkau yang Maha Suci tidak akan menerima kecuali yang benar-benar suci. Ya Allah, Engkau tolonglah bersihkan zahir dan batin aku. Ampunkanlah semua dosa-dosa zahir dan batin aku. Berulang-ulang sebelum pergi Engkau. Diajarkan juga di sana, manasik haji pun diajar. Saya memang doa-doa haji itu yang memang saya hafal. Tapi guru saya kata, Ustaz, ketika waktu itu, utamakan ingat Allah. Utamakan zikir. Doa ni yang Ustaz dah tahu, bacalah. Tapi utamakan zikir. Kerana Rasulullah menyebutkan dalam sebuah hadis, At-tawafu bimanzilatis solat. Tawaf itu seperti semayang. Kalau semayang mesti wudu, berwudu, tawaf mesti berwudu. Kalau semayang itu khusyuk, tawaf mesti khusyuk. Jadi guru saya kata, ketika tawaf itu banyakkanlah zikir. Kalau boleh tahlil la ilaha illallah. Kan lain tuan-tuan ni. Kalau kita tak daya tasawuf, dah khusus sekian-sekian banyak dah dapat kefahaman. Di sana pun lagi ada ceramah-ceramah. Kita rasa dah ukur. Tapi bila kita lihat tadi ya, amalan itu macam separuh itu berkaitan tubuh kita, separuh berkaitan dengan hati kita, maka kita perlu ambil berat dua bahagian. Berkenaan ilmu untuk kita amalkan, kita ambil berat. Berkenaan hati, supaya terbentuklah sifat-sifat hati kita baik, keadaan hati yang baik, kita mesti ambil berat. Jadi inilah kombinasi antara gerak tubuh, gerak hati ini tuan-tuan, terbentuknya amal yang baik. Walakinallah yanzuru ila qulubikum. Allah lihat, Allah nilai amalan kamu itu macam mana, sifat hati kamu macam mana, keadaan hati kamu. Tuan-tuan dan puan-puan sekalian, kalau kita nak dapat keterangan secara terperinci mengenai sifat-sifat dan keadaan hati ini, memang mengambil masa yang lama kan? Mungkin kalau kita tulis sebuah buku pun makan ruang yang banyak, sebuah buku yang tebal. Tapi cukuplah untuk malam ini tuan-tuan, saya akhiri kuliah ini dengan menyebutkan amalan yang perlu kita amalkan supaya terbentuklah sifat-sifat hati kita yang baik, dan kalau tak ada hati yang baik, amalkanlah tiga perkara macam yang selalu saya sebut ni. Pertama, banyakkanlah zikrullah. Jangan takut, sebab zikrullah ini diperintah dalam Quran. Dalam sebuah buku saya baca, sentuhan Allah tentang zikrullah, tentang amalan zikrullah ini adalah yang terbanyak berbanding dengan apa juga amalan dalam Islam. Kenapa? Sekurang-kurangnya ada 63 tempat dalam Quran yang menyentuh tentang amalan zikrullah. Tentang sembahyang pun tidak sebanyak itu. Tentang haji pun tidak sebanyak itu. Jadi yang pertama tuan-tuan, banyakkan zikir. Yang kedua, banyakkan baca Quran. Yang ketiga, banyakkan selawat Nabi. Tiga ni amalkanlah insya-Allah. Ya, banyakkan zikir, baca Quran, selawat Nabi. Selama saya ngajar di masjid-masjid ni tuan-tuan, saya fikir ngajar di masjid-masjid ni sejak tahun 80. Tahun 80 saya duduk kat PJ SF2. Tahun 79. Sampai sekarang saya jumpa seorang hamba Allah di sebuah masjid, umur 85. Lepas sembahyang Isyak tu, dia tarik saya ajak buat. Dia kata, "Ustaz, saya nak bagi tahu Ustaz, sebenarnya saya sudah baca Quran. Alhamdulillah malam ini Ustaz ingatkan saya untuk baca Quran. Saya sudah baca Quran selama 12 tahun. Tiap-tiap 5 hari katam sekali. 12 tahun dulu, umur dia 85. Jadi dia bermula dari umur 73 sampai umur 85. Tiap-tiap 5 hari katam sekali. Jadi sebulan berapa kali? 6 kali. Ya. Selama 12 tahun tak pernah berhenti. Dan dia cerita kepada saya, antara lain saya maksudkan berdoa kepada Allah, mudah-mudahan pahalanya disampaikan oleh Allah kepada kedua ibu bapa. Nah, sekarang orang tua ini dah meninggal. Saya sendiri pun kagum, saya pun tak ikut. 5 hari datang sekali, 12 tahun. Mungkin tuan-tuan nak ikut. Jadi itulah, cakap inilah saja . Jadi kesimpulannya, kita perlu membangunkan hati kita. Pembangunan hati ini sangat bergantung kepada 3 perkara tadi. Membanyakkan zikir, baca Quran, selawat Nabi. Kata ulama tasawuf, 3 amalan ini berkaitan, ada kaitannya yang rapat dengan 2 kalimah syahadah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Bila kita beramal dengan 3 amalan ini, maka syahadah kita itu akan jadi teguh. Iman kita akan jadi perkasa. Saya setakat ini, tuan-tuan. Wallahu a'lam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzubillahi rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin, sayyidina Muhammad wa ala alihi washabihi ajma'in. اللهم اغفر لنا وارحمنا ولآبائنا وأمهاتنا وإخواننا وأخواتنا ولمعلمنا لمشايخنا وللمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم إنا سألنا ذات ما أنبر لنا فواشئا وإمامنا بأن عملا صالحا متقبلا. اللهم ارنا الحق حقا وارزقنا اتباعه عبادا لا تدع وارزقنا اجتنابا. اللهم إنا سألك رزقا رزقا حلالا طيبا وَاسْأَلْنِي تَعْبِرْ وَلَا مُسْبَقِينَ وَصَبِينَ وَلَا نَعْمِينَ كَعْلَيْكُمْ شِمْ قَلِيرٌ. اللهم إنا نسألك وتاوى إنا أبدا استقام على الشمعة الحلاء شعيك الفرر الطهر البيضاء. اللهم اطرح علينا أكمل الفتور واصرح صدور الشرور. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى وعلى آله بعد هذا أصير أحياء وسلم تسليما كثيرا يا أرحم الراحمين. اللهم يا الله يا رحمن الرحيم يا هادي المهديين إلينا نسبة المسلمين ويا رحم الضعفاء والمساكين اجعلنا من أولياء المتقين واحصرنا في جنة المقربين وارزقنا فرجا لمفتنا من شر الكونين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة في الآخرة حسنة وقنا عذاب النار والحمد لله رب العالمين.